Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayuhal ahibbatil kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Natakallam bil ams, pada pertemuan yang lalu kita telah berbicara atau Syekh rahimahullah ta'ala beliau berbicara tentang kedudukan Al-Quran di hadapan kitab-kitab yang terdahulu, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Kitab, yang menurunkan Al-Quran sebagai muhaiminan mu'taminan, itu sebagai kitab yang menjelaskan kitab-kitab yang terdahulu dengan membenarkan apa yang sahih dari kitab-kitab terdahulu dan meniadakan apa yang tidak disyariatkan pada syariat kita dari kitab-kitab yang terdahulu. Begitu juga bahwasanya Al-Quran ini sebagai penghapus daripada kitab-kitab terdahulu. Tidak ada hukum yang berjalan sekarang ini kecuali diambil dari Al-Quran. Maka kita melanjutkan perkataan Syekh rahimahullah ta'ala, as-su'al, pertanyaan, man ladhi yajibu iltizamuhu fi haqqil Qur'ani ala jami'il ummah, apa yang wajib bagi seluruh umat ini yang harus mereka lakukan dalam beriltizam, yakni apa diharuskan dalam menunaikan hak Al-Quran, menunaikan hak Al-Quran, apa yang harus dilakukan terhadap Al-Quran. Qala huwa ittiba'uhu zahiran wa batinan wa tamassaka bihi wal qiyam bihaqqi. Yang wajib bagi seluruh umat setelah diturunkannya Al-Quran, terhadap Al-Quran adalah wajib mengikuti Al-Quran itu baik secara zahir maupun secara batin, dan berpegang teguh dengan Al-Quran dan menunaikan hak-hak yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atas kita untuk kita tunaikan pada Al-Quran. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu, dan ini adalah kitab, yani Al-Quran, yang kami turunkan, mubarakun, yang memiliki banyak berkah. Fattabi'uhu, maka ikutilah Al-Quran dan bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lainnya, ikutilah apa yang diturunkan atas kalian, kepada kalian dari Rabb kalian, yakni Al-Quran, dan janganlah kalian mengikuti orang-orang, mengikuti selain Al-Quran, jalannya selain Al-Quran. Wa qala ta'ala, begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladina yumassikuna bil kitabi wa aqamus salata inna la nudhi'u ajral muslihin, dan mereka yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan mendirikan salat, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahalanya orang-orang yang muslihin, orang-orang yang memperbaiki diri mereka. Wa hiya 'amatun fi kulli kitabin wal ayat fi dzalika katsirah, dan begitu pula ini umum bagi setiap kitab, dalam setiap kitab, bahwa kita wajib untuk mengikuti Al-Quran. Begitu pula ayat-ayat yang menjelaskan hal itu sangatlah banyak, kata Asy-Syaikh. Wa awsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kitabillah faqala fakhudhu bi kitabillahi wa tamassaku bihi, dan an-nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan untuk kita mengikuti Al-Quran, berpegang dengan Al-Quran, dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambillah Al-Quran dan berpegang teguhlah dengannya. Wa fi hadithi Aliin marfu'an. Begitu pula dalam hadis Ali marfu'an, yakni dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda innaha satakunu fitan, bahwasanya akan terjadi fitnah-fitnah. Qultu, Ali mengatakan, mal makhraj minha ya Rasulullah? Apa jalan keluar dari fitnah tersebut wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau berkata kitabullah. Beliau berkata ada Al-Qur'an, jalan keluarnya adalah Al-Qur'an wa dzakarul hadis. Namun hadis ini disebutkan bahwa hadisnya dhaif karena ada seorang perawi yang bernama Al-Harith Ibnu Al-Harith Al-A'war wa huwa dhaif. Nah, maka di sini Syekh rahimahullahu taala beliau menyebutkan apa yang wajib kita lakukan dalam mengamalkan Al-Qur'an, menunaikan hak-hak Al-Qur'an. Maka wajib bagi kita mengikutinya. Wajib bagi kita untuk mengambil Al-Qur'an itu sebagai dasar pokok agama kita. Wajib bagi kita untuk beramal dengan Al-Qur'an. Wajib bagi kita untuk menunaikan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Qur'an, menghindari atau tidak berbuat, tidak mengikuti larangan-larangan yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Begitu pula wajib bagi kita meyakini bahwasannya al-halal ma halallahu fi kitabih, apa yang dihalalkan di dalam Al-Qur'an maka itu halal, dan apa yang diharamkan di dalam Al-Qur'an maka itu apa? Haram. Begitu pula wajib bagi kita untuk mengambil syariat darinya, dari Al-Qur'an. Mengambil ibadah dari Al-Qur'an. Mengambil muamalah, mengambil agama ini at-tauhid. Begitu pula akhlak dan adab, al-minhaj, al-manhaj, jalan-jalan hidup kita, manhaj-manhaj kita, kita ambil dari Al-Qur'an. Begitu pula seluruh perkara-perkara dalam agama ini kita ambil dari Al-Qur'an. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an ini sebagai bayanan, penjelasan bagi segala sesuatu. Bagi segala sesuatu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami turunkan bagimu wahai Muhammad Al-Kitab, Al-Qur'an, sebagai penjelasan kepada seluruh segala sesuatu. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman ma farratna min kitabin min syai', tidaklah kami membiarkan di dalam Al-Qur'an itu kecuali telah kami jelaskan untuk segala sesuatu. Naam, Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an terdapat segala sesuatu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai penjelasan. Nah, sekarang bagaimana misalnya? Dan segala sesuatu dalam agama ini semua dijelaskan dalam Al-Qur'an. Baik dia secara muhkam, yakni secara jelas, atau butuh penjelasan dari As-Sunnah. Maka sebagaimana kisah ketika ditanyakan, ketika disebutkan bahwasannya Al-Qur'an itu di dalamnya terdapat penjelasan terhadap segala sesuatu. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana dengan perkara-perkara ini? Kemudian dia menyebutkan apa? Perkara-perkara dunia yang memang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Maka dikatakan kepada orang tersebut bahwasannya di dalam Al-Qur'an terdapat segala sesuatu. Dia pun bertanya, di mana tempatnya? Maka ditunjuklah kepada ayat fas'alu ahla dzikra in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikr, ahlul ilm, jika kalian tidak mengetahuinya. Maka jika kalian tidak mengetahui perkara-perkara yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an, maka bertanyalah kepada para ulama. Yang dimana mereka al-ulama warasatul anbiya, mereka adalah pewaris para nabi. Yang dimana para nabi tidaklah mewariskan dirham wala dinar, namun mewariskan ilmu. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mewariskan ilmu, penjelasan yang dimana Allah Subhanahu wa taala menjadikannya, menjadikan Al-Qur'an ini mufassalan, dijelaskan, waja'alahu bayanan linnas, menjadinya sebagai penjelasan bagi manusia, yang dimana waja'alahu bayanan fauqa bayani bayanu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu, menjelaskan, yakni menjadikan Al-Qur'an itu di atas penjelasannya adalah penjelasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Qur'an dan As-Sunnah, penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh dipisah keduanya. Kita tidak bisa memahami Al-Qur'an tanpa mendapatkan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Wa nazzalna 'alaikal kitaba litubayyana likulli syai. Ini mana Rasulullah Subhanahu wa taala menyebutkan wa anzalna ilaika dzikra litubayyin Allahu ma nuzila ilaihim. Dan telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an agar engkau atau al-ilmu, agar Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada manusia apa yang Allah turunkan kepada mereka dari Al-Qur'an. Menunjukkan bahwasannya As-Sunnah, penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan Al-Qur'an. Bahwasannya kita tidak bisa memisah antara apa? Al-Qur'an dengan As-Sunnah. Yang dimana di dalam Al-Qur'an banyak yang disebut di dalam apa? Ilmu usul fikih seperti ayat-ayat yang mujmalah. Ayat-ayat yang masih mujmal. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimus shalah," dan dirikanlah as-salat. Nah, di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan bagaimana tata cara kita melakukan as-salat tersebut. Bagaimana tata cara kita mendirikan salat itu dengan sempurna. Maka datanglah as-sunnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan terhadap ayat yang mujmal tadi. Menjelaskan tentang tata cara salat. Wa atuz zakat. Tunaikanlah zakat. Di dalam Al-Qur'an tidak ada penjelasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan semuanya itu. Maka tidak mungkin kita memahami Al-Qur'an tanpa dengan cara kita membuang, misalnya membuang as-sunnah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang mereka disebut dengan kelompok ingkarus sunnah, yang dimana mereka tidak mau memahami Al-Quran dengan pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hanya berpegang menurut mereka dengan apa? Dengan Al-Quran semata. Dengan Al-Quran semata. Sehingga akhirnya apa? Ibadah mereka hanya sesuai yang di dalam Al-Quran. Salatnya tidak lima waktu. Salatnya hanya pagi dan sore hari. Karena di dalam Al-Quran tidak dijelaskan. Seperti. Maka tidak mungkin bagi kita untuk apa? Memahami Al-Quran, menunaikan hak-hak Al-Quran, mengikuti Al-Quran tanpa kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun." Yakni mubarakun yaitu katsirul barakah. Banyaknya al-barakah. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang berpegang dengan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu menjadi berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang berpegang dengan Al-Qur'an. Bukan kepada orang-orang yang hanya menjadikan Al-Qur'an itu sebagai hiasan dinding-dinding mereka. Bukan orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai hiasan perpustakaan-perpustakaan mereka. Seperti itu. Tidak. Namun kepada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran, beramal dengan apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Fattabi'uhu wattaquhu, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang wajib. Ini yang wajib. bahwa kita wajib mengikuti Al-Quran dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan Al-Quran itu sendiri. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ini yang wajib bagi kita, mengikuti apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Qur'an, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Qur'an, dan tidak boleh kita mengikuti selain Al-Qur'an. Jadi menunjukkan bahwasannya wajib bagi kita berpegang dengan Al-Qur'an. Begitu pula Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan walladzina yumassikuna bil kitab wa aqamus salata inna la nudhi'u ajral muslihin. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kata yumassikuna, dan orang-orang yang berpegang teguh, berpegang dengan syiddah, berpegang dengan kuat, menggunakan kata yumassikun. Yang dimana dalam bahasa Arab yumassikun itu memiliki arti yang berbeda dengan yumsikun. Yumsikun itu hanya sekedar memegang, hanya sekedar memegang, yang jika terjadi sesuatu bisa terjatuh, bisa terlepas dia dari pegangannya. Adapun yumassikun itu adalah berpegang dengan kuat, berpegang dengan kuat, sebagaimana kata Rasulullah SAW, addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah itu dengan apa? Gigi geraham. Menunjukkan kita harus menggigit dengan penuh kekuatan agar tidak terlepas dari kita sunnah-sunnah tersebut. Begitu pula Al-Quran, kata Allah Subhanahu Wa Taala, walladzina yumassikuna bil kitab, dan mereka yang berpegang teguh dengan Al-Quran, memegang Al-Quran dengan keras, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan mereka, menggolongkan mereka sebagai orang-orang yang muslihin. Orang-orang yang al-muslihin dianggap sebagai orang yang salihin, muslihin. Bukan hanya sekedar orang yang saleh, tapi juga apa? Orang yang muslihin, orang yang memperbaiki. Baik, memperbaiki bagi diri mereka dan memperbaiki orang yang dimana mereka, orang-orang muslihin ini, mereka berlomba-lomba untuk mewujudkan kebaikan di dunia ini, baik untuk diri mereka maupun untuk orang-orang lain, dengan cara mereka berpegang teguh dengan Al-Quran. Nah, kemudian begitu pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan di sini mewasiatkan bagi kita untuk berpegang dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran, menjadikannya sebagai dasar agama kita, menjadikannya sebagai dasar dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dengan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, mereka menyebutkan bahwasanya tidaklah kami membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran kemudian menghafal ayat yang setelahnya kecuali setelah kami benar-benar mengamalkan apa yang kita hafalkan. Nah, maka wajib. Begitu pula kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita sebutkan tadi, bahwasanya hadisnya dhaif, akan terjadi fitnah, dan jalan keluarnya dari fitnah tersebut adalah kitabullah. Yang dimana walaupun hadisnya dhaif, namun maknanya sahih. Maknanya sahih. Banyak hadis-hadis yang lainnya yang menyebutkan bahwa wajib bagi kita untuk berpegang dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, agar kita bisa selamat dari fitnah. Yang dimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktukum ala al-baydha lailuha kanahariha. Aku telah tinggalkan kalian terhadap sesuatu yang putih, yang malamnya itu seperti siang, yang jelas terang benderang. Kitabullah wa sunnah, itu Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang wajib harus kita lakukan di dalam hak apa, merupakan hak yang harus kita tunaikan terhadap Al-Quran, yaitu dengan mengikuti Al-Quran, berpegang dengan Al-Quran, menunaikan haknya. Kemudian qala rahimahullahu ta'ala, ma ma'na at-tamassuk bil kitab wal qiyamu bi haqqihi, apa makna berpegang teguh dengan Al-Kitab, dengan Al-Quran, dan menunaikan haknya. Jawabannya qala rahimahullahu ta'ala hifzuhu, yaitu dengan menghafalkannya, watilawatuhu, dan membacanya, wal qiyamu bihi ana al-laili wan nahar, mengamalkan yang terkandung dalam Al-Quran sepanjang malam dan sepanjang hari, wa tadabbur ayati wa ihlali halalihi wa tahrimi haramihi wal inqiyadi li wa awamirihi, yaitu dengan mentadabbur, memahami, bertadabbur dengan ayat-ayat Al-Qur'an, menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Qur'an, mengharamkan apa yang diharamkan di dalam Al-Qur'an, wal inqiyadu li awamirihi, tunduk terhadap perintah-perintah Al-Qur'an, wal inzijari bizawajirih, menjauhi apa yang dilarang di dalam Al-Qur'an, wal i'tibaru biamtalihi, mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari yang dicontohkan di dalam Al-Qur'an, dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wal itti'ab biqasasihi, dan mengambil mau'izah, mengambil pelajaran, mengambil nasihat dari kisah-kisah di dalam Al-Qur'an, wal amal bimuhkamihi, beramal dengan ayat-ayat yang muhkam, ayat-ayat yang jelas hukumnya, wa taslim limutasyabihi, dan berserah diri terhadap ayat-ayat yang mutasyabih, wal wuquf inda hududihi, berdiri atau berhenti di dalam batasan-batasan yang ditentukan di dalam Al-Qur'an, wa yanfuna anhu tahrifal ghalin, menafikan, meniadakan darinya penyimpangan-penyimpangan orang-orang yang hulu, wantihalil mubtilin, dan akidah-akidah orang-orang yang mubtil, orang-orang yang batil, wan nasihatu lahu bikulli ma'anihi, begitu pula mengambil nasihat baginya dengan Al-Qur'an dengan segala makna-maknanya, wadda'wah ila dhalika ala basirah, kemudian berdakwah kepada Al-Qur'an di atas ilmu. Nah, maka ini makna daripada kita berpegang dengan Al-Kitab dan dengan menunaikan haknya, yaitu dengan kita menghafal. Dan ini merupakan salah satu hikmah yang ugma, yang agung dari diturunkannya Al-Quran, ala annahu yutla wa yuhfad fi sudur, yaitu dibaca dan dihafalkan di dalam dada-dada manusia, bahwasannya dia diamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Maka wajib sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalian yang mengamalkan Al-Qur'an dan mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkan dan mengajarkan. Yang dimana kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pula dalam hadis yang lainnya, barang siapa yang menghafalkan Al-Qur'an, maka dia nanti akan datang pada hari kiamat syafi'an di ashabihi. Siapa yang membaca Al-Qur'an, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, maka Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat sebagai syafi'an, pemberi syafaat bagi orang-orang yang mengajarkan, yang membacanya, yang mengajarkan. Ini mana? Watilawatu, mereka membaca Al-Qur'an. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yang diberikan kepada mereka Al-Qur'an, mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, yakni membacanya kemudian memahami maknanya dan mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Tidak hanya sekedar membaca, tidak hanya sekedar membaca, memperbagus bacaannya, memperlombakan misalnya bacaan, bagusnya bacaan tersebut, namun kemudian tidak mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, atau misalnya dia tidak memahami apa yang terkandung di dalam dari makna-makna Al-Quran, bukan ini yang dimaukan. Namun yaitu yatlunahu haqqa tilawati, dia benar-benar membacanya dengan cara dia menghafalkannya, memahami maknanya, membaca tafsirnya. Ini tafsirkan oleh para ulama. Kemudian apa? Mengamalkan apa yang terkandung di dalam. Wal qiyamu bihi ana al-laili wan nahar, mengamalkannya. Menjadikan Al-Qur'an itu sebagai patokan hidup dia. Sebagaimana kata Rasul, sebagaimana disebutkan tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana khalquhu Al-Qur'an, kata Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasannya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Rasulullah menjadikan Al-Qur'an itu sebagai akhlak beliau. Yani dengan benar-benar mengamalkan apa yang di dalam yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Begitu pula kita bertamasuk berpegang dengan Al-Qur'an itu dengan cara kita menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah, yang di mana sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyin wal harama bayyin, bahwasannya perkara yang halal itu jelas, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mana yang halal, begitu pula yang haram itu telah jelas. Mana yang haram dijelaskan, yang halal kita boleh mengambil manfaat darinya, kita boleh memakannya. Yang haram maka kita tinggalkan. Tanpa dengan apa? Alasan apapun. Kemudian misalnya kita mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Misalnya seperti orang-orang yang mengharamkan daging misalnya. Mengharamkan daging. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi kita untuk memakan daging. Maka wajib bagi kita untuk menghalalkan. Seperti itu. Kemudian tunduk terhadap, yaitu diantara apa kita bertamasuk dengan Al-Qur'an, yaitu tunduk terhadap perintah-perintah yang terdapat di dalam Al-Qur'an, dan menjauhi larangan-larangan yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Maka semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala wajib kita laksanakan. Yang diwajibkan kepada kita, wajib bagi kita untuk melaksanakan. Adapun yang disunnahkan bagi kita, maka kita berlomba-lomba untuk mengamalkan apa-apa yang disunnahkan, yang hukumnya adalah sunnah. Begitu pula perkara-perkara yang diharamkan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk meninggalkannya. Dan perkara-perkara yang hukumnya makruh, maka sepantasnya bagi kita untuk mencukupkan diri, menjauhi perkara-perkara tersebut. Menjauhi perkara-perkara tersebut. Kemudian mengambil ibrah dengan permisalan-permisalan yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya yang sangat banyak, mempermisalkan, membandingkan antara satu dengan yang lainnya. Agar apa? Agar kita bisa mengambilnya sebagai contoh, mengambilnya sebagai contoh, mengambilnya sebagai ibrah, untuk tidak terjatuh misalnya jika Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan dalam perkara-perkara yang jelas. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seperti permisalan wanita yang apa, teman yang baik atau wanita yang saleh, seperti apa istrinya Fir'aun. Agar apa? Agar kita menjadikannya sebagai ibrah, dan agar kita mengikuti petunjuk dan tidak menjadi apa? Matalus su, permisalan yang jelek. Seperti imratul Lut, wanitanya wa apa? Istrinya Nabiullah Lut yang membangkang terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menjadikannya sebagai apa? Ibrah. Bukan dengan cara kita mengambil contoh dari kejadian-kejadian atau permisalan-permisalan yang dibawa oleh orang-orang kafir. Di dalam Al-Quran banyak permisalan-permisalan. Begitu pula mengambil nasihat dari kisah-kisahnya. Yang dimana sebagaimana kita telah sebutkan dalam beberapa pertemuan yang lalu, bahwasanya di dalam Al-Quran terdapat kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang umat-umat terdahulu. Agar kita mengambilnya sebagai nasihat. Bagaimana tentang misalnya contohnya seperti kaum Saba yang mereka tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian Allah berikan apa? Cabut kenikmatan tersebut. Kemudian Allah gantikan kenikmatan tersebut dengan sesuatu yang lebih buruk, lebih jelek. Begitu pula Allah mengkisahkan tentang orang-orang Bani Israel yang mereka tidak beriman kepada nabi-nabi mereka. Atau misalnya menceritakan tentang bagaimana perlakuannya orang-orang Bani Israel terhadap nabi-nabi mereka. Seperti ketika diperintahkan untuk apa? Antadbahu baqarah, untuk menyembelih sapi. Yang seandainya jika mereka langsung menyembelih sapi ketika itu, tidak perlu bertanya-tanya, meminta lagi penjelasan yang lebih daripada itu, cukup. Namun apa? Mereka mutanatti'un, berlebih-lebihan dalam bertanya. Sebagaimana kata Rasulullah, wa kathratus su'al ala anbiya'ihim, yang menyebabkan mereka celaka adalah banyaknya mereka bertanya terhadap nabi-nabi mereka, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa? Sulit bagi mereka untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini kisah-kisah, dan masih banyak lagi kisah-kisah dalam Al-Qur'an yang lainnya, kisah-kisah para nabi. Bagaimana Nabiullah Ibrahim mabarak terhadap orang tuanya, kepada ayahnya, dikarenakan tidak mau apa, dikarenakan tetap berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadikannya sebagai ibrah, menjadikannya sebagai bahan nasihat kepada kita untuk kita berlepas diri dari orang-orang kafir, berlepas diri dari ahlul bid'ah, berlepas diri dari orang-orang jelek. Masih banyak orang-orang saleh yang dengannya kita bisa bermuamalah dengan dia. Masih banyak dari kalangan kaum muslimin seperti itu. Kita menjadikannya sebagai apa? Mau'idhah. Begitu pula menafikan tahrif al-ghalin, meniadakan apa? Penyimpangan-penyimpangan yang dibawa oleh orang-orang yang ghulu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kita mempelajari Al-Qur'an, duduk di majlisil ilm, mendengarkan dapat tafsir dari para ulama, agar kita tidak terjatuh di dalam tahrif, dalam penyimpangan-penyimpangan, baik penyimpangan ayat maupun makna-maknanya. Seperti itu. Begitu pula untuk tidak kita mengikuti madhabnya, akidahnya atau keyakinannya orang-orang batil. Seperti yang mengatakan dengan apa? Khalqil Quran. Bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, yang insya Allah akan kita masuk pembahasannya pada pertanyaan yang berikutnya. Yang kemudian pula mengambil nasihat dari makna-maknanya dan berdakwah, mendakwahkan Al-Quran, yakni memaknakan Al-Quran juga masuk dalamnya, yaitu sesuai dengan basirah, sesuai dengan ilmu. Tidak menafsirkan dan mendakwahkan Al-Quran sesuai dengan akal-akal mereka? Tidak. Namun sesuai dengan basirah, sesuai dengan ilmu. Sesuai dengan apa? Dengan ilmu. Seperti itu. Jadi kita memaknai Al-Quran, memahami Al-Quran itu pun harus dengan ilmu, tidak dengan akal-akal kita. Sebagaimana ada misalnya yang mengatakan bahwasannya apa, hijab atau jilbab atau menutup aurat bagi wanita tidak wajib. Kenapa katanya? Karena tidak ada di dalam Al-Quran. Dia memaknai apa? Hijab di dalam hijab itu seperti tembok keras. Adapun jilbab itu kain. Ini dari mana maknanya? Dalam keadaan hijab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memaknakan hijab itu dengan apa? Maknawi. Seperti hujibatin nar bisyahawat, di apa? Di bentengi an-nar itu dengan apa? Asyahwat. Yani hujibatil jannah bisyahwat. Oh, hujibatin nar bisyahwat. Nah, artinya apa? Bukan berarti kemudian an-nar itu ditutup dengan benteng-benteng. Dengan apa? Dengan tembok-tembok. Seperti itu. Maka kita memaknakan, mentafsirkan Al-Quran itu sesuai dengan apa? Ilmu. Mentafsirkan Al-Quran sesuai dengan ilmu. Maka ini kaum ayuhal ahibbatil kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang wajib kita lakukan untuk kita bertamasuk, berpegang teguh dengan Al-Quran dan apa, menunaikan hak-haknya dengan perkara-perkara yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala ta'ala ini. Maka insyaAllah pada pertemuan berikutnya kita masuk kepada soal yang berikutnya, yaitu ma hukmu man qala bi khalqil Qur'an, apa hukum orang yang mengatakan dengan Al-Quran itu adalah makhluk bukan kalamullah. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Wa naktafi ila hadha al-qadar. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal barakallahu fikum. Walhamdulillahirabbil alamin.